Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita di dalam kitab Mutamimah al-Jurumiyah mengenai pembahasan khabar barakallahu fikum, bahwasanya khabar ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya ghair mufrad. Mufrad dalam babul khabar sudah kami sebutkan, yaitu na'am, ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam babul i'rab. Ma laysa musannan wala syabihan. Naam. Jangan lupa itu ya. Jadi caranya nanti antum biar ingat terus itu, antum jadikan satu. Mufrad dalam babul i'rab ini. Mufrad dalam babul khabar ini. Dijadikan satu, jadi nanti kalau murojaah langsung ketemu satu itu mufrad semua. Caranya gitu. Naam, itu biar mengingat pada babnya masing-masing. Jadi babul i'rab itu ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Karena kita sudah mutamimah ya, kalau jurumiyah dulu wala minal asma'il khamsah itu. Naam. Kemudian kalau dalam babul kalimah ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Dalam babul khabar ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nanti dalam bab la nafiyal jinsi sama bab al munada sama. Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Selesai. Naam. Caranya dijadikan satu di sebuah tempat itu, naam, ta'ariful mufrad. Ta'ariful mufrad. Definisi mufrad. Sudah. Tinggal tulis mufrad di babul i'rab ini. Mufrad dalam babul khabar ini, itu mudah mengingat, paham ya? Fungsinya kalau murajaah biar enak di murajaah. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-muallif rahimahullah aw asabahullah ba'du ahkami khabar mutada. Sekarang seputar hukum khabar mutada ini. Sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum hukum globalnya, bahwasanya khabar mutada jelas marfu'. Untuk masalah marfu'nya, tanda rafa asalnya dengan dhammah, tapi terkadang bisa dengan wawu, bisa dengan alif, tergantung dengan bentuk dan juga jenisnya. Namun yang dimaksud di sini adalah makna yang lain mengenai hukum-hukum masalah khabar mubtada. Kita lihat barakallahu fikum, qala al-muallif rahimahullah al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab, wala yukhbaru bi dharfiz zamani 'anil dzat. Perhatikan baik-baik. Wala yukhbaru bi dharfiz zamani 'anil dzat. Maksudnya dzaraf zaman itu tidak bisa mengkabari dzat. Jadi kalau mutadaknya bentuknya zat, zat yang bisa kelihatan, bisa dilihat, itu enggak bisa dikabari dengan dzaraf zaman. Contohnya, Zaidun, zat bukan? Zaidun zat bukan? Benar. Iya namanya, zat itu zat atau sesuatu yang maknawi? Zat. Paham ya? Zat, zat yang, nah itu enggak bisa dikabari dengan dzaraf apa? Zaman. Zaidun al-yawma, bisa? Enggak bisa. Zaidun ghadan, bisa? Bisa? Enggak bisa. Karena apa? Karena zat. Zat zat. Berbeda kalau misalkan na'barakallahu fikum sesuatu yang maknawi, bukan zat. Maknawi itu enggak nampak, enggak kelihatan. Al-ilmu, maknawi atau zat? Maknawi. Itu bisa al-ilmu nam al-ilmu ghadan misalkan. Maksudnya ilmu itu besok terjadi. Ada ilmu, paham ya maksudnya? Na'barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ewa, apa maksudnya ya? Nah, jadi nah barakallahu fikum seperti itu. Antum perhatikan baik-baik ya, makna zat itu ma'ruf ya. Zat itu yang nampak, yang kelihatan. Bedakan dengan zat dan zat lain lagi. Kalau zat itu kan semacam apa gitu ya? Zat itu semacam unsur atau molekul-molekul gitu ya. Walau alam antum paham atau enggak, yang jelas zat itu lain dengan zat. Paham ya? Nah, jadi zat itu yang nampak, yang kelihatan. Paham ya? Tapi kalau maknawi sesuatu yang lihat, enggak kelihatan, enggak nampak. Ilmu, maknawi enggak? maknawi. Saum puasa maknawi enggak? Nah itu namanya maknawi. Kita lihat nanti. Fala yuqal Zaidun al-yauma, maka tidak dikatakan Zaidun al-yauma, enggak bisa. Walaupun Zaidnya mutada, al-yaumanya sudah dzaraf, tapi dzaraf apa itu? Zaman. Kenapa tidak bisa? Karena kaidahnya dzaraf zaman tidak bisa mengkabari mutada yang dzat. Paham salah ya? Dzaraf zaman tidak bisa mengkabari mutada yang apa? Dzat. Berarti mafhumnya kalau mutadanya maknawi bisa dikabari dengan dzaraf zaman. Mafhum? Naam. As-shaumu ghadan, bisa enggak? Bisa. As-shaumu ghadan, bisa enggak? Kenapa bisa? Naam, karena shaum maknawi. Tapi kalau diganti dzat misalkan al-qalamu ghadan, bisa? Enggak bisa. Mafhum salah ya. Jadi kaidah ini penting sekali, perlu diperhatikan karena biar enggak keliru dalam meletakkan kata-kata. Wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Naam, hanya saja dzaraf zaman itu bisa mengkabari tentang makna-makna. Tentang mutada yang makna-makna. Nah, mutada yang bentuknya maknawi itu bisa dikabari dengan dzaraf zaman. Mafhum di sini insyaallah? Mafhum akhir al-fatah? Naam. Kita lihat di sini. Nahmu as-shaumu al-yauma. Bisa. Kenapa? Karena as-shaum ini mutada maknawi. Dalam artian as-shaum sesuatu yang maknawi. Enggak nampak kan bentuknya kayak apa puasa itu? Nampak enggak tuh? Enggak nampak. Paham ya? Nah, oleh karena itu bisa as-shaumu al-yauma. Cocok. As-shaumu mutada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam tarafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-yauma dharfu az-zaman mansubun 'ala dharfiyyah az-zamaniyah wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Wa dharf aw shibul jumlah an itu. Muta'alliqun bi khabarin mahdhuf, taqdiru ka'inun aw mustaqirun. Selesai. Mudah aja. Naam. Was-safaru ghadan, bisa enggak ini? Bisa. Karena as-safar sesuatu yang maknanya tadat. Jabir. Maknawi. Safar maknawi. Enggak nampak. Paham ya? Naam barakallahu fiik, seperti itu. Ghadan tepat. Ghadan dzaraf apa? Dzaraf zaman. Mafhum soalnya ya? Naam, safar itu terjadi besok, itu maksudnya artinya gitu. As-safaru ka'inun ghadan. Cuman kainun itu wajib disembunyikan, sudah kita lewati kan. Kalau khabarnya bentuknya dzaraf atau dzaraf atau jar majrur, maka wajib muta'alliqnya disembunyikan. Enggak boleh ditampakkan. Walaupun kalau ditampakkan maknanya cocok, tapi jangan. Karena memang sudah diatur dari sananya. Paham itu ya? Jangan ditampakkan ya. Naam. Wa qauluhum, adapun ucapan mereka, ini ada syubhat di sini. Setelah beliau menyebutkan nam dengan kaidah dan juga contohnya, menyebutkan salah satu syubhat yang syubhat ini sebenarnya mudah dibantah bagi orang-orang yang sudah tahu jawabannya. Namun ya, kita lihat. Wa qauluhum, adapun ucapan mereka al-lailata al-hilalu, perhatikan bab ini biar nanti fa mu'awwalun, mu'awwalun itu mughayyarun. Sudah diubah berarti. Nah, zahirnya perhatikan baik-baik itu. Al-lailah dzaraf apa? Lailah dzaraf apa? Zaman. Dzaraf zaman. Perhatikan baik-baik. Al-hilal, hilal nampak enggak hilal? Nampak. Nampak enggak hilal? Nampak. Berarti zat kan? Nah, ada syubhat sini. Kenapa ini khobarnya zat kok di mutadaknya zat kok dikhobari dengan dzaraf zaman? Ini kan dibalik ini. Al-lailata al-hilal. Ini kan? Nah, ini kan mutadak mu'akhar, ya enggak? Ini kan kedudukannya nanti khobar nanti, mutaalliq ya. Nah, sekarang syubhatnya gini. Bukankah hilal itu adalah mutadak yang zat? Naam. Tapi kenapa dikhobari dengan al-lailah yang dia adalah dzaraf apa? Dzaraf apa? Zaman. Padahal boleh enggak aslinya? Boleh enggak aslinya? Enggak boleh ya. Aslinya enggak boleh. Dzaraf zaman itu bisa mengkabari yang maknawi. Paham ya? Kalau dzat enggak bisa, tapi kenapa kok ini bisa itu loh? Ucapan orang Arab kok bisa? Al-hilalu lailata. Nah, syubhat enggak kira-kira? Syubhat, jawabannya tahu enggak? Mu'awwalun sudah diubah. Maksudnya bagaimana? Ada sesuatu yang dibuang di situ. Paham ya? Ada sesuatu yang dibuang, yaitu apa? Barakallahu fiikum. Nanti kami takdirkan contoh yang semisal dulu. Al-yauma al-khamru. Orang jahiliyah kan senang minum khamr ya istilahnya ya. Al-yauma al-khamru. Al-yauma dari apa? Zaman. Terus zaman. Al-khamru dzat atau ma'nawi? Dzat. Aslinya boleh menurut kaidahnya aslinya? Ya, boleh enggak aslinya menurut kaidah? Enggak boleh. Karena zat enggak boleh dikabari dengan dzaraf zaman. Tapi kenapa boleh? Ada yang dibuang. Ada mu'awwal, ucapan mu'awwal paham ya saudara? Mu'awwal itu mughayyar, ada yang dibuang itu, ada yang diubah. Paham itu ya? Apa ubahnya? Al-lailata tulu'ul hilal. Tulu', makna apa enggak tulu'? Makna apa? Al-yawma syurbul khamr. Makna apa? Paham ya? Nah, berarti takdirnya apa? Kalau ma'anawi ke Dhul Zaman enggak ada sekali. Paham belum? Dan kemana ada yang takdirkan? Kata beliau mu'awwalun. Jadi enggak usah iskal, enggak usah bingung, kata beliau mu'awwalun itu mu'awwal, sudah diubah. Sudah berpaling dari aslinya. Kita lihat nomor bawah itu, kita lihat catatan kaki nomor 6 itu, ai masrufun 'an dhahirihi, sudah dipalingkan dari dhahirnya. Bi takdiri hadfi mudhaf, dengan takdir membuang mudhafnya, wa huwa ismun ma'na. Yaitu mudhafnya apa? Isim yang menunjukkan makna. Wa takdir tulu'ul hilali au ru'yatuhu. Ru'yah, tulu', maknawi enggak? Maknawi. Cocok berarti kan? Naam. Jadi ada isyal insyaallah ya. Jadi beliau menyebutkan iskal tapi beliau juga ngasih gambaran mu'awwalun itu loh. Paham ya? Mu'awwal itu mu'awwal diubah gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya barakallahu fikum, dzarf zaman tidak bisa mengkabari mubtada yang apa? Yang zat. Yang bisa dzarf zaman itu mengkabari na'am mubtada yang ma'nawi. Berarti mafhumnya nanti kalau mubtada-nya ma'nawi bisa dikabari dengan apa? Nah, barakallahu fikum, kalau khabarnya zat, na'am, hanya bisa dikabari dengan apa? Dengan yang dzarf atau dzarf makan. Kalau khabarnya zat. Paham ya? Nah, tapi kalau khabarnya kalau mutadaknya zat, afwan. Kalau mutadaknya zat, berarti nanti yang bisa mengkabari adalah dzarf apa? Dzarf makan. Tapi kalau mutadaknya ma'nawi, barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am, bisa dikabari dengan dzarf zaman, dzarf makan. Berarti lebih umum apa? Mutadak yang bentuknya ma'nawi. Paham belum? Kalau mutadak ma'nawi bisa dikabari dengan dzarf zaman, bisa dikabari dengan dzarf makan. Nah, kita sebelum contohnya, sebelum kita baca nanti, nah barakallahu fikum. Al ilmu amanah. As-sawmu ghadan. Sekarang perhatikan. Al ilmu as-sawm maknanya enggak? Bisa dikabari dengan dzarf makan, bisa dikabari dengan dzarf apa? Zaman. Al ilmu apa? Ilmu di depanmu ilmu. Paham ya? Maksudnya itu ilmu di depanmu itu maksudnya di depanmu itu ada orang yang ngajarkan ilmu gitu loh. Paham ya? Ini enggak masalah, boleh. Paham ya? Karena apa? Karena mutadaknya apa? Ma'nawi. Jadi kalau mutadaknya ma'nawi boleh dikabari dengan apa? Dzarf zaman, dzarf makan. Tapi kalau khabarnya zat itu di nah barakallahu fikum tidak bisa dikabari kecuali dengan apa? Dzarf kalau zat makan. Paham bedanya itu ya? Iya enggak? Zaidun amamaka. Zaidun khalfaka. Naam. Kita lihat sini, lanjutkan nanti yang bacaan tadi. Wa takdir tulu'il hilali aw ru'yatihi. Aw ru'yatuhu. Wa dhahaba qaumun minhum ila Malik ila jawazihi min ghairi ta'wil bi syarti an yufid. Wa ikhtara hadzal madzhab Ibnu Qayyim. Adapun pilihan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah boleh. Enggak perlu ta'wil, enggak masalah. Maksudnya walaupun mutadaknya itu na'am barakallahu fikum zat dikabari dengan dzarf zaman enggak masalah gitu katanya. Ini pendapat yang dikuatkan Ibnu Qayyim seperti itu. Paham ya? Jadi walaupun dikabari dengan dzarf zaman pun enggak masalah, yang penting memberikan faedah. Paham ya? Yang penting memberikan faedah. Seperti ini al-hilalu lailata, enggak masalah. Karena apa? Ada faedahnya. Maksudnya bisa diambil faedahnya, bisa dipahami gitu loh. Nah, wallah alam ya. Cuman pendapat yang pertama itu lebih tepat karena untuk menghilangkan iskal tadi itu. Nah, sesuai dengan apa yang dialurkan oleh beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah, mafhum soalnya, wa yajuzu ta'addudil khabar. Ini juga hukum yang berikutnya, diperbolehkan berbilangnya khabar. Maksudnya khabar itu tidak hanya satu. Satu mutada khabarnya 5 pun enggak masalah, boleh-boleh saja. Satu mutada khabarnya 10 boleh enggak? Akhbawaihan. Naam. Boleh enggak? Boleh contohnya? Contohnya banyak. Zaidun qaimun tajirun alimun salihun itu kan 10. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu nanti mutada awal, mutada tsani, mutada sampai 10. Boleh. Paham ya? Nanti dalilnya banyak nanti yang menunjukkan hal tersebut. Jadi berbilangnya khabar itu enggak mengharuskan mutada itu lebih dari satu. Jangan sampai punya pikiran itu ya. Jadi misalkan barakallahu fikum mutada yang satu pun bisa menerima khabar yang banyak itu loh. Sebagaimana zat yang satu bisa menerima sifat yang banyak. Ini fungsinya untuk membantah orang-orang ahlu bid'ah wa dalal yang mengatakan berbilangnya khabar menunjukkan zatnya juga banyak. Akhirnya ujung-ujungnya nanti mah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang banyak enggak? Berarti menunjukkan Allah taala banyak, gitu loh. Ini ujung-ujungnya mereka. Kita katakan tidak. Bahwasanya ta'addudil khabar na'am barakallahu fikum la yastalzim ta'adduda adz-dzat. Apa maksudnya? Berbilangnya khabar lebih dari satu itu tidak mengharuskan zatnya itu lebih dari satu. Satu orang memiliki khabar yang banyak bisa enggak? Bisa. Satu orang memiliki sifat yang banyak bisa enggak? Bisa. Allah Subhanahu wa taala zat yang tunggal, maha satu. Paham ya? Tapi memiliki sifat yang banyak. Apakah mengharuskan Allah taala banyak? Tidak. Paham ya? Jadi berbilangnya atau banyaknya sifat atau banyaknya khabar itu tidak mengharuskan yang disifat itu lebih dari satu, enggak mengharuskan. Paham ya? Bisa jadi yang satu bisa disifati dengan sifat yang banyak. Ja'a rajulun. Rajulun berapa orang? Satu. Kita sifati dengan sifat yang lima sifat pun bisa. Ja'a rajulun karimun ghaniyun dzakiyun. Bisa. Tinggal di i'rab na'tul awal, na'tul tsani, na'tul tsalits. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa yajuzu ta'addudul khabar, diperbolehkan berbilangnya khabar. Berbilang itu lebih dari satu. Nahu Zaidun katibun syairun. Zaid adalah seorang penulis dan penyair. Ya mungkin katib itu penulis, sekretaris lah bahasa bebasnya gitu ya. Syair ya penyair, tukang bikin pantun atau puisi. Paham sana ya? Zaid mutada, katib khabar awal, syair khabar tsani. Udah gitu aja. Lebih dari satu enggak khabarnya? Naam, padahal Zaid berapa orang? Satu. Wa qauli ta'ala wa huwal ghafurul wadud, dzul 'arsyil majid, fa'al liman yurid. Wa huwa huwa di situ dhamirun munfasilun mabniyul fathi fi mahall raf'in mubtada. Sisanya khobar. Perhatikan al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'al liman yurid, itu nanti ada khobar awal, khobar tsani, atau perhatikan bab di situ. Nam al-khabu, nam pertama al-ghafur, nah barakallahu fikum, di situ khobar awal. Al-wadud khobar tsani, dzul 'arsy khobar tsalits, al-majid khobar rabi, fa'al liman yurid khabar khamis. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, memiliki khabar yang banyak, enggak masalah gitu loh. Mafhum salah ya? Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum hukum yang berikutnya. Wa qad yataqaddamu 'alal mubtada. Aywa, ini berarti keluar dari hukum asal. Hukum asal itu mubtada diawalkan, karena yang namanya mubtada itu kan artinya mubtadaan diawalkan. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an mubtada' mubtadi'. Paham ya? Mubtadi' bukan pakai ain ya. Mubtadi' itu berarti pemula. Ha'ula al-mubtadi'un. Antum mubtadi'un. Benar enggak misalkan ini ya? Antum mubtadi'un maksudnya kalian itu para pemula. Kalau mubtada' itu berarti yang diawalkan. Apa maksudnya? Jadi terkadang mubtada' itu ada yang diakhirkan, berarti keluar dari hukum asal. Mau masalah ya? Kita lihat. Waqad yataqaddamu 'alal mubtada, terkadang justru khabarnya itu mendahului mubtada'nya. Berarti keluarnya asal kan? Naam. Jawazan, ucapan jawazan menunjukkan boleh-boleh saja. Boleh diawalkan, boleh diakhirkan, enggak ada iskal, boleh-boleh saja. Contohnya perhatikan. Nahmu fiddari Zaidun. Antum bolak-balik Zaidun fiddar, fiddari Zaidun, boleh-boleh saja. Laisa hunaka mani'un, tidak ada penghalang di sana. Mafhum soalnya? Laisa hunaka mani'un, enggak ada penghalang. Tinggal antum i'rabnya ingat atau tidak, itu aja. Fi dari zaitun cuma di i'rab. Fi harfi jar, harfi jarin mabniun ala sukun. La mahalla lahu min i'rab. Ad-dari ismul majrur bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirihi wa huwa zaitun. Wa huwa khabar. Di i'rab dulu zaitun. Zaitun. Mubtada'un. Mubtada'un mu'akharun, terus marfu'un ma'alamatu raf'i marfu'un bil ibtida' dikasih. Enggak masalah, terus wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun ala akhirih. Ayo, washibul jumlah dari itu. Washibul jumlah. Apa urutannya? Muta'alliqun. Muta'alliqun. Apa? Bi khabarin mahdhuf. Iya, benar. Muta'alliq bi bi mahdhufin khabar takdiruhu ka'inan. Masih kurang. diawalkan atau diakhirkan perlu itu. Muta'alliqun bikhobarin. Diawalkan itu berarti kan muqaddam. Jangan sampai lupa itu karena penting. Paham ya? Jadi fiddari wasyibul jumlah atau wal jar majrur muta'alliqun bikhobarin muqaddamin mahdhufin labudan. Muta'alliqun bikhobarin muqaddamin mahdhufin takdiru kainun au mustaqirrun. Paham belum? Nah, coba ulangi. Wasyibul jumlah. Wasyibul jumlah muta'alliqun. Kalau wasyibul jumlah muta'alliqun. Muta'alliqun bi khabar muqaddam. Terus? Bi khabar muqaddam. Mahdhufin. Mahdhufin. Takdiruhu? Kainun. Kainun au? Jangan ragu. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin muqaddamin. Dibolak-balik kalau masalah ini muqaddam harus disebutkan. Paham ya? Nah, wasyibul jumlah. Wasyibul jumlah. Ya, mana wasyibul jumlah fiddar itu? Wasyibul jumlah fiddar fi harfun jar. Enggak usah diulangi lagi. Ini cuma mau ngecek yang terakhir aja. Wasyibul jumlah. Mutalik. Jangan ada ingat-ingat ya. Ana ulangi sekali lagi, ingatkan baik-baik ya. Nah, wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin. Kalau perlu catat-catat ya. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainun au mustaqirrun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham ya? Matikan. Naam. Ulangi wasyibul jumlah. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin. Ya wa ala bi khabarin mahdhufin muta'akhir. Ana ulangi sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin. Muqaddam didahulukan, ini kan didahulukan ini. Fidari zaitun. Khabar didahulukan ini. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiru kainun mustaqirun. Ulangi. Fiddar syibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiru kainun mustaqirun. Sudah cukup ya. Antum sebelah ulangi. Wasyibul jumlah. Wasyibul jumlah fiddar muta'alliqun muta'alliqun bi fi'li bi khabarin muqaddamin. Apa? Takdiruhu mahdhufin. Mahdhufin wa takdiruhu kainun aw mustaqirun. Ayo bismillah. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin. Takdiruhu kainun aw mahdhufin. Takdiruhu kainun aw mustaqirun. Itu ditulis itu ya, kalau enggak hafal ditulis ya, tinggal-tinggal ya. Soalnya itu untuk antum biar tahu, karena khabarnya didahulukan itu loh. Kalau antum muta'alliq bil khabar mahdhuf keliru. Karena didahulukannya harus ada muqaddam penting ini. Paham ya? Jadi ana ulangi sekali lagi, fi dari zaidun, zaidun mubtada'un mu'akhkharun, marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Fi dani jar majrur. Langsung antum i'rab setelah di i'rab jar majrur selesai, fi harfu jar mabni'an sukun la mahal i'rab ad-dar ismun majrurun bi fi wa 'alamat jarhi kasratun dhahiratun ala akhirih. Kemudian setelah itu wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin. Paham ya? Tiga ya. Bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainun mustaqirun. Artinya syibul jumlah itu punya keterkaitan dengan khabar yang didahulukan yang dibuang gitu loh. Takdirnya kainun mustaqirun. Sudah paham insyaallah? Ayo ulangi bismillah. Syibul jumlah. Syibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin. Ayo. Wa takdiru. Takdiruhu kainun aw mustaqirun. Ayo. Syibul jumlah. Syibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiru kainun aw mustaqirun. Ayo, bismillah. Syibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainun aw mustaqirun. Nah, ingat-ingat itu ya. Berikutnya. Maksudnya jawazan Arab ya, jawazan itu jawazan maksudnya yajuzu taqdimuhu yajuzu ta'khiru. Boleh antum fiddari Zaidun boleh, Zaidun fiddari enggak ada iskal. Paham ya? Dibolak-balik boleh gitu loh. Fiddari Zaidun, Zaidun apa? Tadak muakhar. Kalau itu dia Zaidun fiddar? Ya apa kalau Zaidun fiddar ya Zaidun mutada. Marfu bil ittida. Ayo bil ittida. Enggak masalah tadi hukum asalnya gitu. Paham ya? Kembali hukum asal enggak masalah. Kami aslinya kan dia diawalkan, cuman ini kan boleh diawalkan atau diakhirkan. Paham ya? Cuman dikatakan seperti itu karena makanya hukum asal aja. Tapi kalau fiddar ini kan posisinya itu bagaimana kapan dikasih muqaddam itu ketika diawalkan seperti ini. Paham ya? Naam, seperti itu. Wa wujuban dan wujuban, wujuban maksudnya wajib diakhirkan. Khobarnya wajib diakhirkan, baik-baik ya. Khobarnya naam, mutadaknya wajib diakhirkan. Kemudian khobarnya wajib didahulukan. Paham ya? Jadi ucapan wujubannya wajaba takdimul khobar alal mubtada, maksudnya gitu. Wajaba takdimul khobar alal mubtada, wajib mendahulukan khobar atas mubtadanya. Kalau yang pertama tadi boleh-boleh aja ya, ini wajib. Kita lihat. Nahu aina Zaidun? Aina Zaidun? Pertanyaan bukan? Aina di sini dikenal dengan ismu istifham. Ismu istifham itu memiliki hak apa namanya? Saudara. Hak saudara itu hak saudara itu hak takdim, maksudnya hak urus dahulukan dia. Ismu istifham enggak bisa diakhirkan. Jadi antum boleh Zaidun aina. Ya akhi Zaidun aina. Walaupun bahasa kita cocok tapi bahasa Arab enggak cocok itu. Zaidun aina artinya Zaidun aina apa? Zaid di mana? Cocok enggak kalau bahasa Indonesia? Ya boleh saja tapi kalau bahasa Arab keliru. Aina ini ismu istifham yang harus didahulukan itu loh. Sehingga aina Zaidun di mana Zaid? Maksudnya, nah di sini posisinya Z sebagai apa barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, sebagai mutada muakhir. Tapi wajib di situ, enggak sembarangan wajib ya, perhatikan. Aina Zaidun, ini Zaidun mutada muakhir. Ini wajib ya. Nah, aina ini i'rabnya bagaimana? Ismul istifham mabniun 'alal fathin fi mahali raf'in, sebagai apa? Khobar muqaddam. Khobarmu muqaddam. Taunya dari mana? Dari jawabannya. Aina Zaidun? Naam Zaidun fiddar. Ketemu kan? Seakan-akan fiddar ini seperti aina kedudukannya. Atau biar aku tahu jelas Zaidun mawjud. Zaidun mawjudun. Nah, mawjudun seakan-akan aina itu. Zaidun itu mutada kan? Mawjudun khabar. Aina itu seakan-akan ini. Tahu dari jawabannya. Aina Zaidun? Zaidun mawjud. Ketemu jawabannya. Dengan jawaban akan nampak. Kaifa haluk? Hali khairun. Sehingga kaifa apa? Hali apa nanti? Sebagai? Nah, tahunya dari? Jawabannya. Kaifa haluk ya akhi? Hali khairun. Seakan-akan gitu kan? Hali bi khairin. Sama aja kan? Nah, jadi antum terkadang melihat istifham itu i'rabnya apa dilihat jawabannya. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Berarti hal nanti kaifanya. Walaupun sama-sama kaifa beda i'rabnya kan? Taunya dari apa tadi? Dari jawabannya. Tahu ya, taunya dari jawabannya. Kaifa ja'a Zaidun ya akhi? Ja'a Zaidun masyian. Berarti masyian itu kedua seperti kaifa. Kaifa berarti hal muqaddam itu caranya gitu. Ini aina Zaidun? Di mana Zaid? Nah, jawabannya Zaidun mawjudun misalkan. Zaidun mawjudun misalkan. Zaidun mutada mawjudun khabar. Aina ini kedudukannya seperti fidar atau mawjud. Berarti aina ismu istifham mabniun al fathi fi mahalli raf'in mutada. Fi mahalli raf'in apa? Ini aina? Mawar. Fi mahalli raf'in apa? Mutaqaddam. Apa maksudnya? Fi mahalli raf'in mutaqaddam. Apa? Aina. Sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar. Khobar muqaddam, jangan mutaqaddam. Khobar muqaddam itu ya. Fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Aina, diulangi i'rabnya aina? Ismul istifham fi mahalli raf'in. Mabniun. Di mahali raf'in khobar. Khobar muqaddam. Naam, ya bismillah aina. Apa? Aina. Aina is ismul istifham mabniun 'ala al-fath fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Naam, ya bismillah. Ismul istifham mabniun 'ala al-fath fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Naam, ingat-ingat itu ya. Zaidun mutarabbu akhar. Ini agar antum semakin mencakup bahwasannya. Jadi i'rabnya itu seperti itu. Dibulak-balik aslinya sama, cuma harus ada lafaz muqaddam muakhar tadi dah. Apa maksudnya ya? Naam. Namu aina zaitun, cuman sebabnya kenapa kok wajib dahulukan Ustaz? Kenapa enggak boleh zaitun aina? Kita jawabannya apa tadi? Aina ini isim istifham lahu haqqus sadarah, memiliki hak untuk didahulukan. Lau akharna, kalau saat kita akhirkan, lanafaina haqqus sadarah, misalnya kita meniadakan hak untuk didahulukan. Berarti kita menghilangkan haknya gitu loh. Padahal apa? Fa'ati likulli dhaqqin haqqahu. Berikanlah setiap negara itu haknya. Jadi hak didahulukan, didahulukan itu loh. Mohon salah ya. Nah, jadi ini boleh enggak diakhirkan tadi? Ini. Ewa. Boleh. Kenapa enggak boleh? Wajib atau enggak didahulukan? Wajib didahulukan enggak enak ini? Wajib. Kenapa wajib? Karena dia istifham memiliki hak apa? Hak sodarah. Sodarah, hak untuk didahulukan, ditampilkan di depan gitu loh. Paham ya? Nah, ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya. Wa inna ma 'indaka zaidun, itu juga wajib dahulukan karena fungsinya hasr di pembatasan. Wa inna ma 'indaka zaidun, indaka itu wajib didahulukan di situ. Kenapa? Karena ada inna ma untuk menghasr. Hasr itu membatasi. Artinya dan hanya saja yang di sisimu itu adalah zaid. Ada orang lain enggak kira-kira? Ada orang lain enggak selain zaid? Enggak ada. Yang di sisimu itu adalah zaid. Paham ya? Enggak ada orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau antum balik, wa innama zaidun indak, hanya saja zaid di sisimu itu apa? Yang dibatasi tempatnya saja. Adapun selain zaid mungkin ada enggak? Mungkin. Kalau ini hanya saja yang di sisimu adalah zaid, ada yang orang lain? Ayo. Ada orang lain? Hanya saja yang di sisimu itu cuma zaid saja. Kalau gitu jelas. Hanya saja yang di sisimu itu adalah zaid, ada orang lain? Atau diartikan gini ya, hanya yang di sisimu itu adalah Z saja. Kalau gitu lebih jelas ya. Cuman istilahnya ini yang dibatasi itu kalau kayak gini, berarti apa? Berarti innama indaka Z itu hanya saja yang di sisimu itu Z saja gitu loh. Berarti ada orang lain? Ada, enggak ada. Enggak ada ya. Tapi kalau dibalik, innama Zaidun indak, hanya saja Z itu di sisimu, ada enggak orang lain? Ada ya, orang lain ada, cuman Z itu enggak di mana-mana, cuma di sisi mutlak itu loh. Jadi bedakan maknanya ya. Kalau yang sini yang dibatasi itu orangnya, kalau innama indaka zaidun, tapi kalau dibalik innama zaidun indak, yang dibatasi itu tempatnya. Z itu hanya di sisi mutlak tapi enggak di mana-mana. Bisa jadi Z selain Z ada juga di situ itu loh. Allahu musta'an. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, kita lihat yang berikutnya itu. Nah, sebelum kita akhiri. Paham soalnya ya? Jadi ini wajib ya karena fungsinya itu hasr tadi itu. Wajibnya kenapa? Karena fungsinya itu hasr. Hasr pembatasan. Karena seharusnya di apa? Yang semula seharusnya mutada itu diawalkan kemudian diakhirkan memberikan faedah hasr. Pembatasan di situ barakallahu fikum. Tapi taunya pembatasan dari mana? Dari innama. Innamal a'malu bin niat. Kan sekarang batas hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya. Kan seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Indaka. Apa arabnya indaka? Innama indaka zaidun. Indaka mansubun ala dhafiyat al-makaniyah. Bahwa? Naam. Mubtada'un mu'akhar. Ayo. Marfu'un wa'ala tarfi'i. Wa'ala tarfi'i dhammat mudhorotun ala akhirin. Ayo terus. Ingat enggak tadi? Indaka. Indaka. Shibul jumlah. Ayo. Wa shibul jumlah muta'alikun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiru ka'inan al-masakun. Naam. Caranya gitu ya. Innama inna itu harfu taukid. Ma'nya namanya kafah. Inna makfufah namanya. Kafah itu penghalang, inna itu makfufah yang dihalang-halangi. Paham ya? Karena inna di situ beramal enggak di situ? Enggak beramal karena dihalang oleh ma itu. Ma itulah yang menghalangi inna enggak beramal. Seharusnya inna itu beramal seharusnya. Apa amalannya? Tansibul khabar. Tansibul mubtada' wa tarfa'ul khabar. Naam, itu aslinya kan? Tapi kenapa di situ enggak beramal? Karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Ma apa namanya? Maka fa inna namanya apa namanya? Inna namanya apa di situ? Berarti apa sarafnya? Makfufah. Jadi antum irabnya nanti bisa dua. Innama, innama kafah makfufah itu boleh juga. Mabniyun ala sukun lam al-i'rab. Atau inna harfu taukidin mulghah. Mulghah itu enggak diamalkan itu. Ma-nya ma makafah. Paham tidak salah ya? Kafah itu yang menghalang-halangi inna enggak beramal itu loh. Nah, kalau beramal kan seharusnya bacanya apa? Innama indaka apa? Zaidan. Zaidan. Kalau beramal loh ya. Tapi enggak beramal di situ. Mohon salah ya. Berikutnya. Wa qouli ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Ini juga yang wajib ini. Naam. Wa nahfu fid dari rajulun, ini juga yang wajib. Maksudnya bagaimana sih? Wajib mendahulukan khabarnya. Kalau yang ayat perhatikan am 'ala qulubin aqfaluha. Aqfaluha itu hanya kembali kemana itu kira-kira? Am 'ala qulubin. Am ala qulubin aqfaluha. Nah, itu kan hanya kembali kemana nih? Ke qulub. Ya enggak? Nah, ini wajib dahulukan. Aqfalu ini adalah mutarak mu'akhar. Paham ya? Ala qulubin jar majrur muta'alliq bil khabar muqaddamin mahdhufin. Ingat-ingat. Nah, karena enggak ada yang tadak jar majrur itu enggak ada. Bayangan itu enggak ada mutarak jar majrur itu enggak ada. Dorob juga enggak ada mutada. Paham ya? Oleh karena itu akfalu mutada muakhar. Nah, hanya ini haknya kembali ke mana? Namanya ya'ud ilam taqaddim lafdan duna rutsbah namanya. Kembali ke mutaqaddim, mutaqaddim yang sana ya, mutaakhir yang sini. Kembali ke depan secara apa? Secara nama lafadznya tapi tidak secara urutan. Karena secara urutan seharusnya kemana yang namanya namanya khabar itu mana aslinya? Di belakang. Tapi ini kembali ke depan. Secara lafaz saja, hanya kembali qulub. Karena secara urutan qulub di mana harusnya? Belakang. Aslinya aqfaluha ala apa? Qulubin. Qulubin ini. Tapi enggak boleh seperti ini. Hak ini kembali ke mutaakhir lafdz menurut jabatan enggak boleh. Kaidahnya apa? A'udhu dhamir ila mutaakhir labdan wa rutsbatan la yajuz. Kenapa ini wajib didahulukan barakallahu fikum khabarnya? Karena kalau seandainya mubtada didahulukan akan mengharuskan apa? Kembalinya dhamir ke mubtada mutaakhir. Labdan wa rutsbatan. A'udhu dhamir ila mutaakhir labdan wa rutsbatan la yajuz. Kembalinya dhamir ke belakang secara urutan dan secara lafaz itu enggak boleh. Setelah urutan memang di belakang kan ini kulubnya, ya enggak? Setelah lafaz juga kembali ke belakang. Ini enggak boleh seperti ini. Oleh karena itu wajib didahulukan khabarnya. Ini masih seputar apa yang wajib didahulukan khabarnya tadi kan? Paham ya? Jadi kenapa Ustaz enggak boleh didahulukan Ustaz? Kok enggak boleh dibalik? Karena kalau kamu membalik, nanti mengharuskan mengembalikan dhamir ke mutaakhir lafdzan marud jabatan. Ini kaidahnya gitu ya. Dalam jurumnya memang enggak ada. Ini baru apa mutammah ini. Nanti kotor nada ada lagi seperti ini. Alfiyah juga ada lagi. Paham? Jadi antum yang antum ambil pusatnya adalah apa? Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah audud dhamir ila mutaakhir lafdan wa rutsbatan. Kembalinya dhamir ke mutaakhir secara lafaz dan secara urutan itu enggak boleh. Paham ya? Yang boleh apa yang boleh? Yang boleh namanya yang mana dhamir yang namanya dhamir itu kembalinya seringnya ke mutaqaddim. Secara lafaz, secara urutan atau secara lafaz atau secara tanpa urutan seperti itu. Kalau ini kan kembali mutaqaddim lafdan duna rutsbah. Dunia rutsbahnya kecuali urutan, maksudnya itu urutannya kan seharusnya di akhir seperti ini, lafaznya kembali ke depan itu. Yang pusing ya nggak masalah ya, yang penting itu kaidahnya seperti itu. Yang dilarang itu kembali domir kepada muta akhir lafdzan rutsbatan dilarang. Antum perhatikan semua domir-domir kembali kemana? Belakang, ke depan, ya nggak? Ke depan, jarang sekali ke belakang. Nah, kalau kembali ke belakang sampai lafaz dan urutannya enggak boleh gitu loh. Paham salah ya? Nah, yang terakhir wa nahmu fid dari rajulun. Fid dari rajulun barakallahu fikum. Naam. Nanti kalau enggak paham ya diulang-ulang sendiri ya. Insyaallah itu mudah nih. Kalau anak sudah paham, kalau antum enggak tahu. Alhamdulillah Ustaz. Nah, fid dari rajulun. Fid dari rajulun. Nah, ini wajib juga nih. Jangan sembarangan ini. Dibolak-balik enggak boleh ini. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Karena rajulun ini mubtada' nakirah. Ingat-ingat. Al asl fil mubtada' ayyakuna ma'rifatan wa yajuzu ityanul mubtada' nakiratan bi musawwighin minal musawwighatan. Itu sudah kita lewati kan? Hukum asal namanya mubtada' itu adalah apa? Ma'rifah. Boleh mendatangkan dalam bentuk nakirah, tapi harus ada apa? Faktor-faktor yang bolehkan. Apa maksudnya ya? Nah ini di antaranya apa? Di antaranya wajibnya mendahulukan na'am barakallahu fikum khabar jar majrur madzharaf. Nah, baru mubtada' nakirah enggak masalah rajulun. Fid dari rajulun. Paham belum? Fid dari rajulun. Nah, rajulun ini kan masuk dalam rangkaian apa? Wajibnya didahulukan khabarnya kan? Nah, ini enggak boleh itu rajulun fid dar, boleh enggak? Rajulun fid dar, boleh enggak? Kalau Zaidun lain, fid dari Zaidun boleh, Zaidun fid dar boleh karena Zaidun ma'rifah. Kalau ini rajulun nakirah enggak? Wajib enggak seperti ini? Wajib. Boleh didahulukan? Enggak boleh kalau tanpa musawwigh yang lainnya. Tapi boleh kalau ada musawwigh yang lain. Kasih apa? Istifham selesai. Ar-rajulun bidar. Boleh enggak? Boleh kan? Paham belum? Nah, jadi sebenarnya bahasa Arab pun luas sekali ya. Cuman kalau yang susunnya bidari rajulun wajib seperti itu. Kalau antum mau balik rajulun bidar boleh enggak? Enggak boleh. Lalu terus bagaimana biar boleh kasih istifham? Ar-rajulun bidar. Boleh enggak? Boleh. Musawwighnya ingat aja, ada istifham, ada yang disifati, ada yang mudhaf kepada nakirah yang lainnya. Ya enggak? Seperti itu semuanya ya perlu diulang-ulang dan perlu dihafal ya. Nah, berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada iskal?